Saya sedang solat tayak masjid, tiba-tiba datang seorang menyentuh dari belakang, ingatkan saya solat asar. Apakah perlu saya buat? Dengar molek. Bila kita nak buat orang tu jadi imam kita, jangan sentuh dia. Tidak disuruh oleh ulama. Faham? Kita pergi duduk tepi belakangan dia, takbir. Allahu Akbar, duduk sebelah dia. Dia pun tahu kita jadi makmum. Faham? Maka dia sunat niat jadi imam. Dia dalam bab nak buat orang jadi imam, jangan sentuh. Yang suruh sentuh adalah satu bab sahaja. Iaitu orang tengah semayang, kita baru mari, sah penuh. Tak boleh nak masuk dah. Kita takbir di belakang, lepas takbir, sentuh orang depan. Situ saja. Orang depan sunat undur. Untuk bersama kita. Faham tak ke? Tapi kalau nak buat orang jadi imam, jangan sentuh bau dia. Dah guna orang buat gitu. Tak ada dalam kitab. Dia panggil tiru orang. Dia pergi lepak kat masjid. Dia tengok orang tengah semayang. Mari seorang. Tak sentuh. Dia pun. Oh. Buat gitu. Itu ilmu dia. Tahu tak? Jadi dia pun berlarut-larut. Dia buat pula. Bila dia buat ada orang tengok. Oh. Curi gitu. Baru aku tahu. Tak? Nah. Itu masalah dia. Maka berpanjangan sampai sekarang. Tahu tak? Padahal tidak disuruh. Macam angguk kak. Angguk masa salam. Tak ada mazhab kata sunat angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ada angguk? Faham? Tak ada. Kitab mana? Tak ada. Ulama mana? Tak ada. Lepas siapa angguk? Macam tadi kak. Dia duduk lepak ke masjid. Ada seorang. Oh angguk. Dia panggil ibadat dia copyright control. Cetak ropok je. Nah. Maka dia pun terbawa-bawa. Tak payah angguk. Jepun sudah balik ke negara dia. Lama dah. Faham? Masa Jepun dulu je kena angguk. Jumpa? Hai. Dah angguk? Kelepas suti. Nah. Maka kita duduk sebelah dia. Takbir. Itulah tanda kita menjadi makmum. Faham?